Ini rekan sehadis yang terakhir. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Saat meminta, rasakan sedang diperhatikan oleh Allah. Hadirkan sifatnya. Ini caranya. Contoh. Allah punya sifat artinya Al-Basir. Apa artinya Al-Basir? Maha melihat, mengawasi. Al-Basir, ya, maha melihat, mengawasi. Saya mau tanya, kita yakin tidak dilihat Allah? Segala yang kita lakukan pasti dilihat, ya? Ah, tapi ada yang tidak ihsan. Ya, dia tidak ihsan. Jadi dia yakin Allah melihat, tapi tidak punya sifat ihsan, merasa dilihat. Ya. Kalau orang merasa dilihat, dia akan hati-hati. Ketika dia ihsan, dia akan jaga ibadahnya, karena dia merasa dilihat Allah, diperhatikan oleh Allah. Maka kalau orang yang merasa dilihat, kalau ibadah dia akan khusyuk, kalau maksiat dia akan tinggalkan. Karena takut ketika sholat dia tidak sedang diperhatikan oleh Allah, sedang diperhatikan. Dia takut kalau sholat tidak khusyuk, kalau baca Quran tidak tepat, takut. Termasuk saat maksiat tidak akan pernah dilakukan, karena dia merasa sedang diawasi oleh Allah. Takut kalau sedang maksiat dilihat ketahuan. Dan ada murid sedang ujian, mau nyontek, di sampingnya ada pengawas. Ya, mungkin tidak nyontek. Menurut saya tidak mungkin. Takut ketahuan, takut. Sembunyi-sembunyi juga tidak akan, kecuali yang dekat. Ya. Pak pengawas, saya mau nyontek, tolong perhatikan saya, nyontek, gitu begini. Ah, itu cari masalah. Cari masalah. Bahkan saat pengawasnya pun tidak ada, dipasang CCTV. Pengawasnya tidak kelihatan, CCTV-nya ada. Masih nyontek tidak? Ya, takut dia. Ya. Kami pernah sekolah di India, di Poli. Itu saking ketatnya, pengawasnya cuma dua orang. Cuma dua orang. Tapi Allahu Akbar, itu setiap kali yang nyontek selalu ketahuan. 100% tidak ada yang lolos. Sepanjang kami sekolah di sana, sampai lulus itu tidak ada. Tidak ada yang tidak ketahuan. Ketahuan aja. Tahu tidak resikonya kalau nyontek di sekolah itu, di kampus itu, melihat damas demi. Itu kalau nyontek sudah berapa tahun belum sekolahnya, saat itu juga akan dipulangkan. Dan cara pulangnya, kalau sudah selesai ujian nggak diberitahu dulu, selesai dulu, santai, pulang. Tiba-tiba ada pengumuman, fulan dipanggil ke kantor ke bagian imigrasi, kopernya sudah disiapkan karena mereka petugasnya sudah masuk, sudah menyiapkan barangnya segala yang dikumpulkan. Masuk ke ruang imigrasi dikawal oleh dua orang, langsung diantar ke airport dan dipastikan sampai naik ke atas pesawat. Di visanya ditulis, anak ini nyontek, tidak boleh kembali lagi sini. Saking ketatnya, dunia sudah begitu. Maka kamera Allah ditebarkan lebih kuat dibandingkan CCTV yang lainnya. Terlihat, jadi takut orang ini. Ya, begitu mau maksiat, takut, malu dilihat Allah, salah nanti. Mau minum, dilihat dulu, ini punya saya bukan. Punya orang, enggak, takut. Naik pesawat, ada wine, ada susu, ada jus, macam-macam. Begitu ditawari, wine, su, ah tidak. Takut sama Allah, takut. Tinggalkan, selesai. Enggak ada ceritanya keluar dari masjid ketukar sendal. Tidak, karena takut. Begitu akan melangkah, takut salah langkah. Ya keluar dari masjid kaki kanan saja sudah salah, takut. Di rumah jadi kiri. Masuk kanan, keluar kiri, takut karena ketika Allah lihat, salah langkah, takut. Ya, ya masuk kanan, Allah maftah li Allah, barah di kanan, keluar kiri. Begitu mau keluar kanan, takut, salah. Itu belum pakai sendal. Ini kok ada ceritanya, begitu keluar, kayaknya sendal saya yang ini yang pakai. Eh bukan, mungkin yang itu. Kenapa ke masjid gak pakai sendal itu ya? Suka di jalan keluar, saya namanya. Tak ada itu. Ya, itu bukan masjid. Bukan masjid. Nah, saya akhiri dulu, kalau nanti ada pertanyaan, kami persilakan. Ya. Saya mau tutup sebentar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau meminta sesuatu, coba hadirkan pengawasan, perasaan, masuk ke dalam suasana makna asmaul husnanya itu. Ya, sesuaikan. Kalau sulit, sebut Al-Fattah. Al-Fattah. Terus angkat Allah. Angkat cara mintanya dengan bahasa kita saja. Duhai Allah, Engkau pasti Maha tahu apa dalam kesulitan yang tidak sanggup hamba selesaikan. Hanya Engkau yang mampu menyelesaikannya. Kalau hamba sudah memohon kepadamu yang maha mampu, belum selesai juga, belum Kau kabulkan juga, dengan cara apa lagi dan kemana lagi mesti hamba minta? Oh, itu cepat itu. Yeah.